Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam majelis pembacaan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Tapi pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan sahih li ghairihi dan al hasan li ghairihi. Apa itu sahih li ghairihi, Dani? Hadis dari kumpulan hadis-hadis hasan yang dia lalu naik jadi yang saling menguatkan, yang lalu naik menjadi hadis sahih. Taib. Al hasan li ghairihi apa, wa rahmat? Nggak tahu, nanya siapa. Saya yang nanya, kok malah nggak tanya ulang. Hadis do'if yang banyak jalannya. Baik. Pada hadis hasan li ghairihi, ada syarat. Ada dua syaratnya dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Apa syaratnya? Dua syaratnya, Dani. Pertama adalah cacat do'ifnya itu bukan karena rawinya pendusta atau ahli bid'ah atau fasik. Yang kedua adalah dia diriwayatkan dari banyak jalan. Diriwayatkan dari banyak jalan. Tapi ingat, jalannya itu harus minimal sama kekuatannya atau bahkan lebih kuat. Sehingga jalan yang lebih lemah itu tidak bisa menguatkan dia menjadi hasan li ghairihi. Taib, ini pembahasan kita tentang sahih li ghairihi dengan al hasan li ghairihi. Qala rahimahullahu taala au qala hafizahullahu taala khabarul ahadi al-maqbul al-muhtafu bil-qara'in. Khabar ahad yang diterima, al-muhtafu bil-qara'in, yang menjadi kuat karena qarinah. Al-muhtafu artinya dia menerima qarinah, ya, penguat. Al-qara'in al-amru al-yusiru ilal matlub wa yu'akkiduhu. Arti al-qarinah sesuatu yang menyampaikan kepada yang diinginkan dan menguatkannya. Itu al-qarinah. Jadi ini pembahasannya hadis-hadis ahad yang diterima dan menerima qarinah. Ini dia menjadi kuat karena adanya qarinah. Qala tauti'atun. Tauti'atun artinya muqaddimah. Ini adalah penutup, ya, hadis makbul. Jadi hadis makbul yang tadi kan ada yang sahih li dhatihi, kemudian sahih li ghairihi, hasan li dhatihi, hasan li ghairihi. Sekarang ditutup oleh beliau dengan pembahasan hadis ahad yang diterima dengan adanya qarinah. Qala wa fi khatami aqsamil maqbul abhathu fi khabaril maqbul al-muhtaffi bil qara'in. Di dalam pembahasan, dalam penutup, ya, hadis-hadis yang maqbul, aku melakukan pembahasan dalam khabar-khabar yang diterima, ya, yang dia diterima karena adanya qarinah. Ya, ada sesuatu yang menguatkannya. Wal muradu bil muttahaf al muhtafi bil qara'in al khabaru alladhi ahata wa qtarana bihi min al umuri zaidah ala ma yatlubuhu al maqbul min syurut. Kata beliau, al-murad yang diinginkan dengan muttahaf bil-qara'in adalah khabar-khabar yang meliputi dan bergandengan dengannya perkara-perkara tambahan dari apa yang dipersyaratkan pada khabar yang makbul. Ya, jadi apa? Ada hadis-hadis yang selain dia memiliki atau terpenuhi padanya syarat-syarat hadis yang makbul, ada perkara-perkara yang semakin menguatkan hadis tersebut. Kemarin apa saja syarat hadis yang makbul? Pertama, sanadnya bersambung, kemudian rawinya adlun dhabit, kemudian tidak syad, tidak mu'al. Maka di sana ada yang menambah kekuatan pensahihan sebuah hadis. Kata beliau, wa hadhihi al-umur az-za'idah allati taqtarinu bil khabar al-maqbul taziduhu quwwah. Maka perkara-perkara tambahan ini apabila dia bergandengan dengan sebuah khabar, khabar yang makbul, taziduhu quwwah, maka dia akan menambah kekuatan khabar tersebut. Menambah kekuatan khabar tersebut. Jadi ada keistimewaan tambahan, selain dia sudah terpenuhi syarat hadis makbul, ada perkara-perkara yang menambah kekuatan hadis tersebut. Wa taj'alu lahu mizatan 'ala ghairihi min al-akhbaril maqbulatil ukhra al-khaliyati min tilkal umur az-za'idah. Maka tambahan-tambahan ini menjadi keistimewaan bagi dia. Ya, menjadi pembeda antara dirinya dengan hadis-hadis yang lain yang tidak memiliki perkara-perkara tambahan ini. Paham ya? Jadi karena dia ada tambahan-tambahan, dia lebih kuat posisinya daripada hadis yang serupa yang tidak memiliki tambahan. Wa turajjihuhu 'alaiha, dan membuat dia lebih rajih daripada yang selainnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada hadis yang sama-sama hadis makbul. Sama-sama hadis makbul. Tapi yang satu ini ada qara'in, ada sesuatu yang menguatkannya. Selain terpenuhinya syarat hadis yang makbul, maka dia memiliki apa? Keistimewaan tersendiri. Apa itu tambahannya? Kata beliau, anwa'uhu, contoh-contoh jenisnya. Al-khabarul maqbul al-muttahafu bil qara'in anwa'. Ya, khabar yang makbul yang dia bergandengan dengan qara'in itu ada jenis, ada beberapa jenis. Yang paling masyhurnya yang pertama, ma akhrajahu syaikhani fi sahihihima mimma lam yabluq haddut tawatur. Baik. Yang pertama, apa yang dikeluarkan oleh asy-syaikhain, itu Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yang belum mencapai haddut tawatur, yang belum mencapai derajat mutawatir. Jadi yang paling tinggi hadis mutawatir. Sudah ya. Kalau dia mutawatir, ini yang paling tinggi. Nah, kemudian ada yang menambah keistimewaan. Tapi ketika dikeluarkan oleh Al-Bukhari, katanya muttafaqun. Alama jalalatuhum, pertama Allah. Sehingga sebuah hadis beda keistimewaannya. Apa yang diriwayatkan? Pertama, terpenuhi syarat hadis. Kemudian apa? Jalalatuhuma fi hadza sya'an. Karena Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan wairihima sahih. Memisahkan hadis sahih. Bahkan menjadi panutan Muslim. Kemudian sama-sama meriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim secara kita kathrati turuq al-qasim, memberikan ilmu para Muslim. Nah, para ulama itu lebih mentir hadis mutawatir. Kalau diberi catatan oleh beliau Al-Qadhi. Maka ini adalah keistimewaan. Yaitu sama-sama kita kuatkan yang mana? Tapi ada apa kasusnya dan muslim ini memiliki keistimewaan. Bila dia memiliki jalan. Nah, misalnya ada alis masyarakat sahih betul yang benar-benar selamat. Baik. Ada hadis B. If bebas dari apa? Di dalamnya. Paham ya? Lah. Meriwayatkannya adalah imam. Yang lain, yang juga lebih daripada hadis yang semisal.